alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara mimbar Nurussalam. Di pagi ini kita akan membahas tentang pembinaan umat dan upaya menggalang persatuan umat. Islam datang ke dunia ini membawa misi tauhid. Tauhid adalah merupakan satu upaya persatuan. Dan Rasulullah sejak awal mengingatkan betapa pentingnya persatuan itu. Dan alhamdulillah para pendiri negara ini menyadari itu, sehingga masalah persatuan menjadi bagian dari dasar negara kita. Ini artinya betapa pentingnya persatuan di tengah masyarakat kita yang majemuk, di tengah masyarakat kita yang beragam, baik dari suku, dari budaya, agama, dan sebagainya. Telah hadir pada acara kita pada pagi hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Basri Barmanda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, beliau adalah Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Beliau juga aktif di berbagai organisasi keislaman dan organisasi sosial. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita pada pagi hari ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI yang saya cintai, hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan puja kita pada Allah SWT, karena kita masih diberikan Allah nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, dan juga nikmat hidayah. Salam dan selawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, nabi yang kita cintai, yang membawa kita menjadi umat wahidah, umat yang satu bersatu dalam sikap dan pandang, dan dalam juga menegakkan agama tauhid yang dibawakan Rasulullah sebagai perintah dari Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi, dapat kita memberikan persamaan persepsi kita tentang bagaimana kita sebagai umat, juga sebagai bangsa, melihat pentingnya arti persatuan itu. Persatuan di kalangan sesama umat, persatuan dalam kita berbangsa dan bernegara. Hadirin, hadirin yang saya hormati, pemirsa televisi RI yang dimuliakan Allah SWT, berpegang teguhlah engkau dengan agama Allah dan tali Allah, janganlah engkau berpecah belah. Tadi dikatakan Ustaz bahwa di dalam negara kita pun unsur persatuan ini menjadi landasan kita, jadi dasar bangsa kita yang tercantum dari salah satu sila dari Pancasila sebagai negara, sebagai dasar negara kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat secara jelas, Islam mengajarkan kita mengadakan persatuan dalam implementasi, dalam ibadah yang jelas. Islam menganjurkan betul bahwa kita di sholat saja diminta berjamaah. Berjamaah itu bersatu dalam satu barisan menuju ridha Allah. Nah, di sini dituntun kita bagaimana sikap kita sebagai umat di dalam menjalankan rasa persatuan ini. Islam mengajarkan kita tidak boleh kita bercerai-berai, tidak boleh kita berpecah belah. Kita malah dituntun bukan tidak boleh ada perbedaan pendapat. Bukan tidak boleh kita berdiskusi, berdebat. Malah perbedaan-perbedaan itu harus kita kemas dalam kerangka mencari kebenaran yang hakiki. Tetapi dalam tata cara yang santun dan sopan. Bahkan Rasulullah juga menempatkan perbedaan itu pada hal yang sangat luar biasa. Ikhtilafil ummatin rahmah. Perbedaan itu boleh saja, bahkan rahmah. Pada hadis itu dikatakan, siapa yang benar dalam diskusi sebuah pembahasan keilmuan, maka ia mendapat dua pahala. Yang salah pun masih dapat satu pahala. Perbedaan boleh, tapi perbedaan bukan untuk perpecahan. Wala tafarraqu, jangan engkau bercerai-berai. Persoalan ini yang perlu kita angkat sekarang. Kenapa? Karena kita melihat kecenderungan umat Islam, kecenderungan kita sekarang, baik di dalam negeri maupun Islam keseluruhan, persatuan ini rasanya kok sulit dapat diwujudkan. Persatuan ini kok rapuh. Persatuan ini kok mudah diintervensi. Ibu dan bapak sekalian pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah SWT, oleh sebab itu harus ada tampil satu kelompok manusia yang mau melakukan karya bakti, melakukan perbuatan dakwah atau melakukan kebaikan. Dan hendaklah ada di antara kamu satu golong yang mengajak manusia kepada bakti, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kejahatan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Perpecahan salah satu bentuk daripada kejahatan. Karena memecah belah satu keluarga, memecah belah satu kampung, memecah belah satu daerah, memecah belah satu negara, memecah belah umat ini, itu adalah perbuatan nista. Itu perbuatan kejahatan yang harus kita tinggal. Ibu sekalian yang saya cintai, kita lihat sekarang ini seolah-olah kita cepat sekali terpengaruh oleh hasutan-hasutan. Persoalan-persoalan yang kecil saja kadang-kadang bisa menimbulkan perpecahan. Persoalan-persoalan yang kita lihat hampir tiap hari dalam media, media cetak, media televisi, media elektronik, di daerah antara kampung dengan kampung terjadi pertumpahan darah, terjadi perang-perangan. Tapi kalau perang-perangan kan tidak apa-apa ya Bu ya. Tapi ini perang beneran. Kita lihat, saya tidak menyebut daerah, ibu-ibu tahu. Bukan itu saja, masyarakat kampus yang intelektual, yang belajar ilmu, yang menggali ilmu, tauran. Itu pun terjadi tawuran. Seolah-olah perpecahan itu sebangsa sebuah mode. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai terjadi di generasi muda kita, bahwa kalau tidak berantem, kalau tidak pecah, kita tidak hero namanya. Padahal ini betul-betul satu perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Yang dianjurkan itu adalah persatuan. Bersatu kita menghadapi apa saja. Sebab bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, runtuh. Hendaklah kamu membina di antara kaum muslim dan muslimat seperti itu harapannya, menjadi satu golong umat, satu barisan yang kokoh pada umat itu. Barisan yang kokoh yang kita berpecah belah. Kalau boleh saya sedikit melihat suasana sekarang, kelemahan umat Islam kita justru tidak bisanya membina ukhuwah ini, tidak bisanya membina persatuan ini. Gampangnya umat Islam diintervensi, gampangnya negara-negara Islam yang mayoritas dijajah, diintimidasi, dibombardir segala macam. Karena negara-negara yang mayoritas umat Islamnya itu, negara-negara yang Islam itu tidak bersatu, tidak kokoh persatuannya. Padahal agama kita ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk tetap bersatu. Tauhid. Agama tauhid. Allah Esa, Tuhan Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Itu lambang sebetulnya. Sebenarnya Islam memberikan lambang-lambang, simbol-simbol persatuan ini. Coba lihat ibu-ibu, satu-satunya agama di dunia ini menurut saya dimanapun umatnya sholat, dimanapun ia berada, ada di utara, di timur, di selatan, dimanapun, kemana kiblatnya? Kemana, Bu? Bukan ke Tanah Abang kan? Ke Ka'bah. Kiblatnya ke Ka'bah, ke Baitullah. Satu arah. Jadi demikian kita diajarkan dalam ibadah keseharian. Ibadah sholat kita satu arah, satu Ka'bah, satu kiblat. Ya kan? Itu lambang bahwa kita disuruh umat yang satu, bersatu untuk menegakkan agama tauhid. Dalam konteks bernegara, kalau negara ini tidak bersatu, kalau negara ini, penghuni negara ini berpecah belah, maka insya Allah negara itu akan tenggelam, akan hancur berantakan. Oleh sebab itu mari kita semuanya sebagai warga bangsa, sebagai umat, jaga dan galang persatuan ini. Persatuan ini menjadi penting kalau ada sekelompok umat yang tampil menyuarakannya, yang tampil mengajaknya. Tidaklah ada di antara kita yang membina. Yang membina itu siapa? Tidak saja ustaz, tidak saja guru-guru besar, tapi dalam keluarga yang kecil pun ditanamkan, diberikan pemahaman tentang pentingnya rasa persatuan itu, pentingnya kita membina persatuan itu. Bagaimana jadinya kalau rumah tangga bapaknya lain, ibunya berbeda? Apa yang terjadi pada anak-anak? Bagaimana anak kita lima, tahu-tahu lima-limanya kerjanya berantem terus? Jadi pembinaan persatuan bangsa ini dimulai dari pembinaan keluarga kita. Ditanamkan makna dan pemahaman persatuan ini dari yang sedalam-dalamnya. Kamu sebagai umat yang tampil bersungguh mengajak buat bakti, berbuat bakti dan memerintahkan mereka berbuat kebaikan. Jadi kita semua, ibu rumah tangga, bapaknya, harus menunjukkan juga sikap itu. Bagaimana anak-anak kita jadi tidak berantem kalau ibunya tiap hari dengan bapaknya? Kata ibu ya. Soal kecil-kecilannya udah berantem. Bapak pulang kerja, ibu sudah nuntut. Pak, mana pak? Hasilnya? Nah, kurang sedikit berantem. Tahu-tahu anak kita di depannya. Yang kita tanamkan apa? Bukan rasa persatuan, tapi yang kita tanamkan rasa perpecahan, berkelahi yang kita didik. Itu secara tidak langsung. Jadi dalam rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah itu bisa terwujud kalau kepala rumah tangga dan ibu pemimpin dari keluarganya itu dapat memberikan keteladanan kepada anaknya, rasa rahmah, kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada tetangganya. Jadi dibina rumah tangga kita, dibina keluarga kita, dibina kampung kita, negeri kita, daerah kita, provinsi kita, nanti akhirnya bangsa kita. Nah, rasa persatuan ini tentu tidak hanya terkait kepada persamaan agama. Sebab Rasulullah SAW memberikan keteladanan bagaimana kita bertetangga yang baik. Tidak disebut itu, kalau kamu memasak, ya kan, tolonglah beri tetanggamu, dan kalau tidak banyak, lebihkanlah kuahnya, kuahnya, airnya dibanyakin. Tidak dikata berikan tetanggamu, tetanggamu muslim, tidak begitu. Ya bu? Tidak kan? Tidak diberikan. Kalau ada orang datang musibah, tidak dilihat musibah itu, ya kita bersedekah kepada yang muslim saja, tidak. Siapa saja yang bukan. Itu apa gunanya? Untuk merekat silaturahmi, silaturahim antara kita sesama, antara kita sesama manusia. Jadi khablum minan nas itu dibina juga dengan rasa rahmah. Rahmah inilah menimbulkan persatuan kita. Ibu dan bapak sekalian, inilah sekarang yang terusik, rasa ingin bersatu ini. Terusik karena apa? Ada beberapa hal. Pertama, kompetisi kita dalam rangka menunjukkan keakuan kita. Sering orang mengatakan bahwa sekarang ini tetangganya punya sebuah mobil butut, ya aman-aman saja. Begitu mobilnya baru, mulai usil. Itu dari mana? Jadi godaan-godaan yang ada pada tengah kita itu juga membuat rapuhnya persatuan. Tetapi kalau kita dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang bagus, maka apapun nikmat yang didapat oleh siapapun, kita mestinya ikut mensyukurinya. Jadi yang kita jaga agar persatuan itu juga dapat terbina, yaitu rasa mensyukuri nikmat yang diperoleh oleh siapapun, apalagi oleh kita sendiri mendapat nikmat Allah. Kita harus syukuri itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, maka itu disyukuri. Kalau bangsa kita ini diberi nikmat oleh Allah, kita syukuri. Ya dah? Nah, kalau kita kufuri, apa yang terjadi? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi persatuan itu dibina dari rumah tangga yang kecil, diangkat sampai ke tingkat lingkungan, dibawa kepada tingkat kota, kemudian provinsi, per bangsa. Nah, kalau ini yang terusik, maka saya khawatir bangsa ini, khawatir saya, apakah bisa bertahan sampai akhir dunia ini. Ini sudah banyak terjadi. Persatuan kita inilah yang selalu digoyangkan, digoncangkan oleh siapapun. Kita telah mengalami bermacam-macam kejadian. Dengan dalih demokratisasi, dengan dalih hak dari manusia, ada daerah yang muncul begitu pahlawan, ingin keluar dari NKRI. Padahal ulama-ulama kita dulu, pejuang-pejuang bangsa kita dulu, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat warna kulit, tidak melihat jenis bahasa, budaya, kultur dan lain-lain. Sudah sepakat untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi apalagi sesama umat, sesama muslim, jangan berpecah belah. Ibu dan hadirin serta pemirsa yang saya muliakan, kecenderungan perpecahan itu macam-macam penyebabnya. Tapi yang terbanyak penyebabnya sekarang hubbud dunia, mencintai dunia ini. Apa karena tahta, harta dan kata ibu. Tapi iya loh, karena wanita. Ini yang menjadikan sebuah persatuan rapuh. Kalau karena tahta, ibu-ibu sekalian lihat realitas dalam masyarakat sekarang. Berebut ingin jadi wali kota. Halalkan segala cara. Berebut ingin jadi bupati. Rampok semua bupati. Berebut menjadi gubernur kan? Tidak melihat mana yang batur. Sah-sah saja kita ingin mendapat sebuah kepercayaan umat. Tapi mari kita lakukan dengan penuh kesantunan, penuh dengan keimanan, ketakwaan, dan didasarkan oleh agama yang tauhid ini. Jangan dengan rasa yang membuat orang lain tidak nyaman karena kita, apalagi dengan fitnah. Tentang tahta, tadi ada tiga tahta. Ada tahta, ada harta, terus kata ibu ada wanita. Nah, karena menyangkut wanita, saya kira mungkin perlu ada hal-hal yang perlu ditanyakan dengan Ustaz ini tadi, karena disinggung masalah wanita, masalah tahta. Silakan ibu-ibu yang silakan bertanya tentang apa yang disampaikan tadi, tentang persatuan, tentang pembinaan umat. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hajah Hadijah Nafis, ingin bertanya kepada Pak Kiai. Tadi Ustaz berkata bahwa kita dengan ini ada tahta, ya, tahta, ada harta, ada, dan kan ada wanita. Pengaruh wanita. Nah, yang kita juga ingin tanyakan, wanita zaman sekarang ini, di mana sekarang ini wanita tuh ingin dalam negara kesatuan RI ini, NKRI kita ini, yang mana sebentar lagi akan datang pesta besar tahun 2009 ini di bulan April, tanggal 9 April. Wanita katanya diberikan kuota sebentar 30%. Wah, ini Pak Kiai kayak mau tanya tentang demokrasi nih Pak Kiai. Lalu bagaimana nih Pak Kiai, ya, dengan tentang wanita ini mendapatkan kuota itu, yang selama ini tahun kemarin aja seharusnya katanya wanita dapat 30%, ternyata tidak demikian. Nah, itu yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kiai, mudah-mudahan wanita kita di tanah air kita ini, NKRI yang tercinta ini, mudah-mudahan wanita di seluruh Indonesia ini mendapatkan apa yang diinginkan sebagai wanita, sebagai pemimpin dari pemerintahan, maupun dia gubernur, maupun wali kota, maupun dari camat sampai lurahnya, insya Allah terdapat wanita-wanitanya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Kiai. Dan saya juga ingin bertanya lagi Pak Kiai, kenapa nih kita sekarang ini, negara kita ini, ya tidak seperti zaman yang tahun-tahun yang lalu, begitu akurnya, ya antara kita gak ada keributan. Tidak ada kan selama peperangan-peperangan antara kampung itu enggak ada kayaknya. Ya, kenapa sekarang ini di Maluku? Ya, ribut antara maaf nih, antara umat non-Islam dan Islam. Ya, ya mudah-mudahan ya. Insyaallah amin. Atas doa daripada para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini, berdoa kepada Allah mohon mudah-mudahan tidak terjadi lagi keributan-keributan yang akan terjadi di Indonesia ini. Demikianlah Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai tentang peran perempuan tadi, peran wanita dalam mungkin dalam konteks persatuan bangsa, persatuan umat ini Pak Kiai. Sebenarnya jauh and simple, tergantung wanitanya. Menurut statistik wanita lebih banyak dari laki-laki. Iya. Kenapa wanita Indonesia tidak kompak, pilih aja wanita? Menang itu. Dan persatuan dijamin. Persatuan dijamin. Nah, pertanyaannya, bisakah wanita itu menggalang persatuan? Ya Bu ya. Jadi karena dalam demokrasi sekarang, kita bersyukur sudah dikasih kuota 30%. Tapi bisa enggak wanita merebut kuota ini? Kenapa sih wanita-wanita kita memilih laki-laki? Pilih aja kalau ada nama wanita itu tusuk, ikutin partainya kan, orangnya dulu ditusuk misalnya kan. Jadi juga sekali lagi nilai-nilai persatuan, rasa bersatu itu ditanamkan. Kalau kita percaya bahwa wanita itu mempunyai kemampuan yang kuat, kita pilih. Tetapi masalahnya bukan sekedar itu. Dalam konteks bangsa ini kita juga punya, harus mempunyai pilihan-pilihan yang menguntungkan untuk bangsa. Memimpin bangsa, memimpin negara, haruslah juga istrinya kita pilihan. Karena saya katakan tadi bahwa Rasulullah SAW dipilih oleh Allah SWT menjadi pemimpin agama ini. Rasul-rasul dipilih Allah SWT kebetulan dari laki-laki semua. Bukan diskriminasi, ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Bukan berarti wanita lemah dalam arti itu. Ada bagian yang bisa dilakukan oleh laki-laki, ada bagian yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki tapi bisa dilakukan oleh wanita. Pembagian ini harus bersinergi, harus baik, dan kita juga melihat kepentingan yang banyak. Ibu dan Bapak sekalian, saya gembira sekarang ini sudah mulai muncul calon-calon wali kota wanita, malah gubernur wanita. Nah, ini ada nih gubernur wanita kan, gubernur Banten misalnya kan, itu bagus. Tapi kita juga melihat ada persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam konteks hubungan kepemimpinan masa datang ini. Pertama, ya betul, amanah, fatanah, dan tabligh. Jadi orang itu harus mampu, kita percayakan mampu untuk membawa bangsa ini kepada yang terbaik. Saya yakin juga pada saatnya nanti kaum wanita Indonesia ini akan lebih tampil, lebih terampil. Tetapi jangan sampai meninggalkan kewajibannya membina rumah tangganya. Tadi kita bicara tentang pembinaan anak-anak kita di rumah. Akhirnya nanti yang terjadi apa? Anak-anak pembantu. Bukan anak ibu ya. Ibunya sibuk ngurus politik, ngurus yang lain, hanya tinggal sama pembantu. Nah, generasi yang datang habislah itu, maka lahirlah anak pembantu menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi ini juga lihat, coba dipilih mana sebetulnya yang paling esensi. Bidang apa sebetulnya yang paling utama secara agama peranan ibu-ibu dan wanita ini. Sekali lagi, tidak ada diskriminasi dalam Islam tentang kedudukan wanita. Malah saya terus terang aja, saya merasa cemburu kepada wanita ini. Saya balik-balik di Quran ini, tidak ada surat yang namanya Ar-Rijal. Adanya surat yang tadi saya kata An-Nisa, wanita. Tidak ada perintah dalam suatu hadis, apabila engkau dipanggil oleh ibumu, tiga kali ibu baru sekali bapak. Jadi posisi wanita di dalam Islam sangat tinggi. Pada zaman jahiliyah, wanita, bayi wanita dibunuh. Datang Islam, itu dihapuskan. Sebenarnya keberpihakan agama kita kepada wanita sangat, sangat, sangat tinggi. Tetapi agama juga memberikan batasan-batasan yang harus dikerjakan oleh ibu. Tanggung jawab yang paling berat, tanggung jawab yang diberikan pada ibu, yaitu membina rumah tangganya. Jadi tidak ada salahnya kalau ibu-ibu juga bergerak di bidang lain, tapi juga jangan tinggalkan tanggung jawab dalam pembinaan rumah tangga, karena disinilah sebetulnya kunci untuk kita menggalang persatuan keluarga, persatuan daerah, persatuan bangsa, apabila rumah tangga ini menjiwai makna dari persatuan di sini. Jadi substansinya nanti silaturahim saling melengkapi. Saling melengkapi, saling mengisi, tetapi baik, tentu porsinya baik sesuai dengan kapasitas masing-masingnya. Baik, begitu. Baik pemirsa, banyak hal yang masih kita bisa ungkap lebih dalam lagi terkait dengan persoalan persatuan dan peran perempuan tadi. Namun sebelum itu kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Kita membahas tentang pentingnya persatuan dalam pembinaan umat. Tadi sudah dijelaskan tentang betapa masing-masing manusia, apapun latar belakangnya, jenis kelaminnya, sukunya dan sebagainya, dalam pembinaan umat kemudian yang dipentingkan tadi silaturahim, persaudaraan, persatuan. Kalau Ustaz, kalau kita kembali pada konsep tauhid tadi, kita diperintahkan untuk mengesakan Allah, tetapi Allah sendiri punya banyak sifat yang disebut dengan Asmaul Husna. Itu kan kesatuan dalam keragaman sebenarnya. Nah, dalam konteks kehidupan masyarakat kita juga mungkin bisa seperti itu. Bagaimana kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetapi dalam lingkup persatuan. Nah, terkait dengan itu, apa sebenarnya yang harus ditekankan di tengah berbagai godaan yang tadi Ustadz sebutkan tentang ego, tentang cinta dunia yang berlebihan sehingga membuat persatuan gampang terpecah. Bahkan mungkin saudara bisa pecah hanya gara-gara persoalan-persoalan yang mungkin sepele. Bahkan dalam keluarga mungkin terjadi apa yang disebut dengan perceraian, dan itu kan hal yang tidak bagus bagi persatuan. Apa Ustadz yang bisa kita kembangkan dari hal yang mungkin yang sangat sederhana dalam masyarakat kita untuk memperkuat persatuan tadi, Ustaz? Jadi terima kasih. Memang agak berbeda ya antara Asmaul Husna dengan akar-akar yang ada tadi ya. Asmaul Husna tentu menjarak pada sifat Allah. Kemudian masalah, ada satu hal saja, Ustaz. Bisa enggak kita di dalam diri kita, dalam kalbu kita, menanamkan rasa safan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya jamah yang rapat terendam sama basah, kemudian terampai dia sama kering. Bisa enggak kita ciptakan terendam sama basah, terjemur sama kering gitu. Jadi senasib sepenanggungan, senasib seperuntungan. Perasaan ini kalau kita tanamkan dalam konteks apapun, tumbuhlah rasa persaudaraan itu, tumbuhlah rasa kesatuan dan persatuan itu. Jadi yang sekarang kan bukan ada perasaan terendam sama basah itu. Terendamlah kamu, aku kering-kering aja gitu kan. Jadi perasaan itu senasib sepenanggungan, senasib peruntungan. Dan inilah sebenarnya kunci dari para pejuang kemerdekaan kita dulu. Bisa mengalahkan penjajahan, bahkan terakhir bisa mengalahkan tentara yang menang dalam Perang Dunia Kedua, yang dikobarkan oleh Bung Tomo dengan satu kalimat yang luar biasa, Allahu Akbar. Di sana dia mengatakan terendam sama basah, terampai sama kering. Ya mati sama mati, ya bahkan maka kemenangan sama diraih kemenangan itu. Saya kira hal inilah dalam konteks kita sekarang sudah jauh maju, sifat individualistis yang muncul sekarang. Mari kita tekan sifat individualistis ini, sifat keakuan ini. Sesungguhnya Islam tidak memberikan peluang yang besar pada sifat keakuan ini. Jauh ya, nah, di depan di mata Allah kita sama, kecuali orang yang bertakwa. Jadi kompetisi kita mestinya kompetisi takwa. Kemudian perasaan kita tumbuhkan bahwa kita ini saudara. Kita senasib sepenanggungan, senasib seperuntungan. Kalau sikap ini yang bisa kita bina, kita tularkan, kita ajarkan sama anak-anak kita, baik yang di sekolah-sekolah, di kampung tadi yang Ustazah bilang itu, karena dia tidak merasa senasib peruntungan, malah dia konflik yang dimunculkan. Nah konflik ini harus kita redam secepat mungkin, dan kita punya alat untuk itu, karena adalah musyawarah. Musyawarah inilah yang kita kembangkan. Jangan sampai musyawarah ini kita tinggalkan sehingga kita kehilangan jati diri kita. Saya kira itu yang perlu kita kembangkan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini misalnya Ustaz, jadi persatuan atau persaudaraan itu baik, jangankan antar bangsa sebagai warga negara misalnya, tetapi sesama umat misalnya, kita masih melihat, kita sering menyayangkan terjadinya misalnya perpecahan-perpecahan yang justru, kalau tadi perbedaan itu beda, ini justru mengarah perbedaan itu kemudian diperkuat mengarah pada perpecahan, Ustaz. Ya. Bagaimana dalam konteks pembinaan umat itu sebaiknya yang harus dilakukan? Ya. Hadirin sekalian, Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang muliakan, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat perlu kita kupas sekarang ini. Kenapa? Karena kita sering mengatakan umat yang satu, tetapi dalam keseharian atau banyak dalam kenyataan antara sesama umat ini terjadi perbedaan. Tapi perbedaan itu disah-sah saja. Tapi perbedaan menjadi pertengkaran, perbedaan menjadi pertempuran, ini yang kita sukai. Oleh sebab itu saya katakan prinsip musyawarah, mari kita dudukkan perbedaan kita itu dalam sebuah musyawarah, sebuah diskusi, sebuah dialog yang sama-sama terbuka. Mungkin dialog itu tidak juga menyambung, karena memang kata Nabi, peninggalku nanti umatku ini akan berfirqah-firqah, 73 firqah. Ya, saya kira kalau itu tidak terjadi ya berarti Nabi tidak benar dong. Tapi bagaimana memposisikan firqah ini jangan menjadi suatu permusuhan. Inilah dibina tadi dengan musyawarah, bina ini dengan silaturahmi, bina dengan diskusi. Kalau tidak terjadi, tidak bisa ditautkan, mari kita sama-sama jalankan keyakinanmu, kami jalankan keyakinan kami. Tapi tidak perlu dengan permusuhan, tidak perlu dengan cara-cara yang kasar yang tidak diajarkan oleh agama kita. Agama kita agama yang penuh dengan rahmat, bahkan dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi umat Islam khususnya telah diberikan contoh teladan oleh Rasulullah ketika beliau memimpin umat ini, terutama ketika di Madinah. Bagaimana perbedaan ini diminimalisir, dan jangan perbedaan itu justru dimasuki oleh nafsu syahwat itu. Akhirnya apa? Terjadi benturan-benturan, dan akhirnya sesama umat Islamlah yang rugi. Baik. Itulah yang barangkali dipahami oleh semua, dan janganlah kita larut dengan perbedaan, tetapi kita tidak mencoba untuk membingkai kembali persatuan. Saya kira itu. Baik. Baik, silakan ibu-ibu. Ini tentang perbedaan yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetangga, dengan teman, bahkan dengan saudara mengalami hal-hal yang bisa menjadi pemicu terhadap terjadinya perpecahan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya dengan Ustaz terkait dengan persoalan persatuan, pentingnya persatuan dalam kehidupan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Herni. Begini Pak Ustadz, mungkin ini bukan juga pertanyaan, tapi juga ini mungkin apa ya, kehendak atau bagaimana ya, rasa-rasa hati gitu sebagai ibu rumah tangga ya. Suara hati Bu. Suara hati, mungkin baik. Suara hati rame-rame. Baik. Kami ini semuanya kepingin sekali Pak Ustadz, seperti yang kita lihat begini, pimpinan kami, pimpinan kita ini seorang yang benar-benar bisa bisa mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia memimpin umatnya dengan lemah lembut, dengan kesabaran, ya dengan apa caranya dia dengan benar-benar dengan apa yang sudah dihina-hina begitu, tapi dia tidak merasa dendam. Bagaimana kita kemauan kita punya pemimpin kita yang begitu gitu loh Pak Ustadz. Iya. Jadi kita kan kayaknya enak, tidak ada dendam, tidak ada apa, karena memang Indonesia ini kan kita sama-sama kan banyak beragam-ragam, baik agama maupun. Dan kedua lagi pertanyaan ini, bagaimana Pak Ustadz, andai kata pemimpin kita ini benar-benar seorang wanita menurut hukum Islam. Saya rasa itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik Ustaz, tadi menyinggung tentang pentingnya peran pemimpin sebenarnya dalam menciptakan persatuan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali kita bahas yang anu aja ya, peranan seorang pemimpin ya. Iya. Memang kalau kita persandingkan antara kita ini yang hidup sekarang dengan Rasulullah itu jauh sekali. Ya. Tentang budi pekerti Rasulullah, tentang keimanan Rasulullah, tentang bagaimana Rasulullah selalu beristighfar pada Allah, padahal beliau sudah terjamin masuk surga, tapi katanya tidak kurang dari 100 kali satu hari Rasulullah tetap menyebutkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, kalau pemimpin kita baca istighfar saja ketika dia sesat, saya rasa Allah akan beri bantuan. Jadi kuncinya pemimpin ini kita mintalah, kalau dia mulai menyimpang, istighfarlah ya, ingatlah Allah. Nah, inilah sebetulnya kuncinya, bagaimana keimanan itu dimulai dari meningkatkan keimanan para pemimpin sekarang. Kalau dia disogok uang lalu dilihat astagfirullahaladzim salah ini, kembalikan uang itu, malah jangan sebaliknya, diminta tambahnya kan. Malah di tempat-tempat yang sangat terhormat pun itu bisa liwat itu sogok menyogok ini. Apa yang kurang? Iman. Iman yang kurang. Saya katakan tadi bahwa mungkin Islam di Indonesia ini 82% tinggalnya, tapi yang mengamalkan Islam itu saya rasa ada enggak 10%. Nah, kita bicara tentang pemimpin. Hampir mayoritas umat Islam kan pemimpin kita. Siapa saja petinggi kita banyak Islam kan. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah tingkat keimanan pemimpin kita ini sejauh mana? Kalau dia memang merasa mengamalkan ajaran agama ini, pasti perbuatan yang mungkar itu dihindarkan. Sebab itu saya bersyukur sekarang ada kemauan politik pemimpin bangsa ini untuk memberantas katakanlah korupsi. Itu sungguh-sungguh. Sudah kita lihat buktinya sekarang. Sudah diberikan hak-hak kepada lembaga yang berwenang untuk memberantas itu. Itu satu awal yang baik yang harus kita berikan apresiasi. Ya Bu ya? Sudah diletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu satu hal yang baik, yang selama ini kita kan tidak lihat itu. Malah korupsi dilindungi. Nah, tetapi ada juga, masih ada perjual beli tentang hukum. Ya kan? Nah, ini ada tingkat-tingkat keimanan. Kalau pemimpin itu tingkat keimanannya, dia jauhkan semuanya itu. Kalau ada keluarganya yang terlibat, silakan proses secara hukum. Itu pemimpin yang baik. Oleh sebab itu adalah kewajiban ibu-ibu juga berbisik sama bapaknya di rumah, "Pak, kalau jadi kerja tuh tolong jangan korupsi." Ini peranan ibu ini penting. Saya enggak apa menderita, Pak. Saya enggak apa makan dengan sambal saja, asal buangnya halalan thayyiban. Ini kan banyak juga ibu-ibu, "Pak, kok dia dapat mobil, bapak enggak beli mobil." Enggak peduli lagi uangnya dari mana. Ya kan, Bu? Jadi peranan ibu di sini untuk membangun moral bangsa ini sangat penting. Moral pemimpin ini juga sangat penting. Napoleon pun tunduknya sama wanita. Jadi wanita ini luar biasa. Maka kalau baik wanita suatu bangsa, maka baiklah bangsa itu. Jadi ini tidak ada masalah dengan pemimpin perempuan tadi. Ya, iya, maksudnya pemimpin semua lah, gitu ya. Hukum ra'in tadi. Iya. Bahwa setiap orang adalah pemimpin. Iya, semua orang adalah pemimpin, tapi akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepimpinannya nanti. Jadi peranan wanita, peran ibu dalam membina moral bangsa ini, moral pemimpin bangsa ini akan sangat penting. Terjerumusnya orang pemimpin yang dipercayakan amanah padanya, maka sesat tangannya mengambil bukan haknya, peran ibu pasti. Kalau ibu bisa bertanya, "Siapa gajinya 5 juta, kok bisa beli ini nih, dari mana nih uang?" Tapi biasanya enggak, bapaknya bawa suatu yang harganya 100 juta, waduh, alhamdulillah, Pak. Besok yang lain lagi, dia enggak pernah tanya itu. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, ibu-ibu, sekali lagi saya katakan, caranya kita mengubah bangsa ini dari bangsa yang tadinya terkorup di dunia menjadi bangsa yang betul clear, jujur, damai, dan bersatu. Menggunakan haknya sesuai dengan tanggung jawabnya. Peranan ibu sangat penting. Baik, baik Ustaz. Tadi peran pemimpin, apakah pemimpin perempuan atau laki-laki dan sebagainya dalam membina persatuan menjadi sangat penting. Baik pemirsa, kita akan mengulas lebih jauh tentang makna persatuan dalam pembinaan umat ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Kita masih berbicara tentang tema persatuan, makna persatuan dan pembinaan umat. Tadi sudah banyak diungkap tentang bagaimana persatuan itu seharusnya dibangun oleh kita baik sebagai umat maupun sebagai warga negara. Karena kalau lihat sejarahnya bahwa persatuan itu sebenarnya awal kemenangan dan sebaliknya perpecahan awal kekalahan. Nah, bagaimana, apa ya hal-hal yang perlu ditekankan ke depan nih Ustaz bagi pentingnya terwujudnya persatuan baik antar umat maupun sebagai warga negara. Ya. Ibu-ibu dan pemirsa televisi Republik Indonesia cintai, dari pembahasan kita tadi, maka marilah kita semua, semua kita, baik sebagai kepala keluarga, individu, dan juga sebagai warga bangsa, senantiasa menjaga tenggang rasa sesama, sehingga kita tidak saling caci memaki, kita tidak saling salah menyalahkan, tetapi kita tetap pada prinsip persamaan dan kesamaan, sehingga terjalin hubungan satu yang baik. Dan dengan demikian, maka terciptalah suatu kesatuan dan persatuan itu. Yang kedua, mari kita bersama-sama menyadari bahwa siapapun kita dan baik kelompok manapun kita, bahwa kita mungkin tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup saling menggantung, saling ketergantungan. Nah, untuk terciptanya suasana yang damai ini, maka sifat egoismenya kita tekan. Kita kembalikan bahwa ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan umat, kepentingan bangsa dan negara. Maka oleh sebab itu sifat egoisme, sikap menang sendiri dalam berbangsa, bermasyarakat harus kita tekan. Kita tumbuhkan sifat persamaan, sifat kebersamaan demi kepentingan persatuan dan kesatuan itu. Dan yang ketiga adalah, mari kita tanamkan, kita contoh, dan kita ajarkan kepada keluarga kita, keluarga anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, rasa kebersamaan itu, kemudian rasa musyawarah itu, bukan rasa perbedaan, bukan cara perbedaan atau pertengkaran. Jangan dipertontonkan perbedaan kita dalam bentuk perpecahan dan perkelahian di depan generasi yang seharusnya kita bina. Kita bina ini, kita berikan keteladanan kepada generasi kita ini. Wah, saya kira dengan cara ini, insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa ini, persatuan dan kesatuan umat ini akan bisa terjamin, akan bisa terwujud. Tentu dengan satu umbrella, satu payung yang besar, tetap merujuk kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang perlu kita tanamkan. Nah, dalam Al-Quran juga akan disebutkan bahwa sebenarnya kelompok-kelompok atau suku-suku itu kan sebenarnya merupakan sunnatullah, satu yang tidak mungkin kita abaikan. Kita tadi Ustaz juga sebutkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita tidak bisa hidup hanya dengan kelompok kita. Kita bisa hidup dengan siapa saja, dari agama apa saja, dari suku apa saja. Yang penting kita pada prinsipnya, pada tujuan tadi, Ustaz. Tapi bagaimana untuk menekankan agar kita, walaupun beda-beda tadi dari segi suku, tapi kita punya tujuan yang sama. Selain tadi landasan agama, apa yang perlu ditekankan, Ustaz, dalam pembinaan warga negara misalnya kebangsaan kita? Ya. Jadi kita sadari ada tiga prinsip dasar dalam kita berbangsa. Membina bangsa ini menjadi bangsa yang tetap kokoh, tetap selamat. Pertama, kita sepakat bangsa ini mempunyai landasan yang kita sepakati, yaitu Pancasila, itu kan? Pancasila ini adalah sebuah landasan kita berbangsa bernegara, dasar negara kita. Di atasnya juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak usah kita pertentangkan. Ini final untuk kita berbangsa negara. Dalam konteks Pancasila ini, selama itu ada, kecuali Pancasila akan dirubah, diubah dengan yang lain. Itu persoalan besar. Yang kedua, kita sadari kebinekaan kita. Bahwa kita sadar Indonesia, bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bermacam suku, bermacam golongan, bermacam daerah dan lain-lain, bermacam budaya. Nah, kita tidak lihat konteks perbedaannya, tapi kita mari bersama melihat kebersamaannya. Itu menjadi nilai-nilai kekayaan bangsa. Ini kita pelihara bersama, jangan saling kita mencoba. Yang ketiga tentu penting sekali adalah rasa memiliki bangsa ini, ya, the belongingsnya. Ini yang kita. Bangsa ini milik kita semua. Kemerdekaan ini perjuangan dari nenek-nenek kita dulu, dikorbankan nyawa, dikorbankan oleh para ulama. Ulama mana saja, para ilmu mana saja, juga ada dari golongan lain, Patimura segala macam itu, ya kan? Nah, kita bersama-sama membangun bangsa ini. Baik. Mari kita bersama-sama juga membangun bangsa ini. Saya kira nah, itu. Baik, dalam rangka itu Ustaz, mungkin kita bisa menutup dengan doa agar tadi kebersamaan, persatuan kita semakin kuat demi kemajuan kita ke depan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan mazidah. Amin. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram sultan. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Berikanlah kepada bangsa kami ya Allah satu negara yang baldah thayyibah wa rabbul ghafur. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, tumbuhkan ya Allah pada diri kami rasa kesatuan dan persatuan. Amin. Dalam menjalankan tanggung jawab kami sebagai umat. Amin. Sebagai warga bangsa. Amin. Dan menjaga amanahmu ini ya Allah. Amin. Negara ini merupakan amanahmu kepada kami semua. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kepada pemimpin kami yang kekuasaan. Amin. Yang dijalankan atas jalanmu yang benar. Amin. Dijalankan dengan bertentangan dengan aturanmu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada bangsa kami pemimpin yang betul-betul melihat umatnya ini. Amin. Berpikir berpihak kepada kepentingan umat. Amin. Berpihak kepada kepentingan bangsa. Amin. Cerdas dalam menyikapi penderitaan umat. Amin. Dan menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Berikan pada bangsa kami rasa aman, ya Allah. Amin. Dalam menjalankan tanggung jawab. Amin. Dan menjalankan Amin. Kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikan kepada kami semua, ya Allah, ketaatan, kepatuhan dalam menjalankan aturan-aturan. Aturanmu ya Allah, aturan agamamu ya Allah, dan aturan kami berbangsa dan bernegara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tu alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zallamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lanakuna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, terima kasih Ustaz, terima kasih ibu-ibu, dan terima kasih pemirsa di rumah, bahwa persatuan adalah pintu masuk kemenangan kita, kemajuan kita, baik sebagai umat maupun sebagai warga negara. Dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.